Alaihi Wasallam juga sempurna akhlaknya. Tetap saja ada yang tidak suka, ada yang benci, dan itu bukan masalah. Benci ke kita tidak ada masalah. Yang bahaya itu dibenci Allah Subhanahu Wa Taala.